Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din akramakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita memasuki bab yang ke-81, yaitu babun an-nahyu an su'alil imarati واختيار ترك الولاية إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه. باب larangan meminta jabatan atau kepemimpinan serta sebaiknya meninggalkan kekuasaan apabila tidak ditunjuk atau tidak ada kebutuhan kepadanya. Di bawah bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Qala Allahu ta'ala: tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak pula kerusakan dan kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaitan ayat ini dengan bab adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Sehingga yang harus kita jadikan sebagai prioritas untuk bisa mendapatkannya adalah kehidupan akhirat. Jangan sampai seseorang melupakan kehidupan akhirat demi untuk mengejar kepemimpinan di dunia. Ini hal yang keliru. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan memberikan kesudahan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa. Hadis pertama dari bab ini, qala wa an Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya Abdurrahman bin Samurah la tas'al al-imarata. Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Samurah, dipanggil namanya dan sekaligus nama ayahnya. Hei Abdurrahman bin Samurah. Tujuannya supaya yang dipanggil itu betul-betul perhatian. La tas'al al-imarata. Jangan sekali-kali kamu meminta kepemimpinan. Meminta untuk dijadikan sebagai pemimpin. Al-imarah, kepemimpinan, itu ada dua. Ada imaratun kubra, ada imaratun sugra. Ada kepemimpinan yang besar, kubra. Ada kepemimpinan yang sugra, yang kecil. Kepemimpinan yang kubra, yang besar, adalah kepemimpinan yang kekuasaannya meliputi seluruh kaum muslimin. Seperti khalifah. Khalifah disebut imarah kubra. Atau ra'isud daulah, kepala negara. Entah itu presiden atau raja. Sebut imarah kubra, kepresidenan, kerajaan. Adapun imarah sugra adalah kepemimpinan yang kekuasaannya meliputi sebagian wilayah dan tidak meliputi wilayah yang lainnya. Seperti gubernur, disebut imarah kegubernuran, disebut imarah, imarah sugra. Atau lebih kecil lagi dari itu skupnya, wali kota, ya, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Samurah, hei Abdurrahman bin Samurah, jangan sekali-kali kamu minta kepemimpinan. Meminta jadi pemimpin. Fa'innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Karena sesungguhnya, jika engkau diberi kepemimpinan dengan tidak meminta untuk itu, maka engkau akan ditolong. Engkau akan ditolong sehingga engkau bisa menjalankan kepemimpinan itu dengan baik. Wa in wutitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, dan sebaliknya jika engkau diberi kepemimpinan, dijadikan seorang pemimpin, namun dengan cara meminta-minta, mengemis, mencalonkan diri, wukilta ilaiha, maka kepemimpinan tersebut akan dibebankan kepadamu, sehingga engkau akan menjadi orang yang tidak mampu menjalankannya dengan baik. Kepemimpinan yang ada di tanganmu, kekuasaan yang ada di tanganmu, tidak barokah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza khalafta ala yaminin faraita ghayraha khairan minha fa'til ladhi huwa khair wa kaffir an yaminika. Dan jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, namun kemudian engkau lihat ada perkara lain yang lebih baik daripada sumpah itu, maka lakukanlah hal yang lebih baik itu dan gugurkanlah sumpahmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis pertama ini kaitannya sangat jelas sekali dengan bab soal larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta supaya dijadikan sebagai pemimpin. Gak boleh, ya. Karena tanggung jawabnya berat. Nah, kalau ada orang yang jadi pemimpin dengan cara meminta-minta atau bahkan mencalonkan diri, maka bisa jadi dia tidak ditolong. Dia tidak bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Beda halnya dengan orang yang dia tidak meminta, dia tidak memikirkan untuk jadi pemimpin, dia tidak mencalonkan diri, tapi ditunjuk. Ditunjuk. Maka dia pun terpaksa menerimanya dan bisa jadi Allah akan menolongnya. Ini semata-mata menunjukkan bahwa imarah itu tanggung jawabnya besar. Ya. Apa yang dikemukakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sama persis ketika Nabi berkata kepada Umar dalam soal harta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ja'aka min hadzal mal." Harta yang datang kepadamu, jika tanpa engkau berambisi untuk mendapatkannya dan engkau tidak pernah meminta-minta, maka terimalah, ambil. Ya. Tapi jangan pernah sekali-kali engkau berusaha untuk meminta-minta supaya diberi sesuatu. Hampir sama. Kalau kita ditunjuk supaya bertanggung jawab dalam salah satu masalah, maka dengan segala keterbatasan kita terima. Dan jangan pernah kita menampilkan diri meminta-minta supaya diberi jabatan. Kalau ada orang yang ngasih ke kita harta tanpa kita minta-minta, tanpa kita rakus tamak untuk mendapatkannya, maka kita terima. Walhamdulillah, ini rizq minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur orang lain yang sayang kepada kita. Jangan sungkan untuk menerimanya. Qul jazakallahu khair. Kita lagi diam, tiba-tiba ada orang datang nyalamin, tapi ternyata ada salam tempel. Ada sesuatu yang nyangkut di situ. Sebenarnya itunya enggak penting, cuma isinya yang penting itu. Ya kan? Kasih sesuatu, fadl ini buat kamu. Terima, enggak masalah. Wahai Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang datang kepadamu, ya, tanpa engkau memintanya, tanpa engkau bersemangat, bersungguh-sungguh rakus untuk mendapatkannya, terima. Tapi ingat, jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang meminta-minta, tamak terhadap harta yang ada di tangan orang lain. Ini yang tercela. Nah, soal kekuasaan, soal kepemimpinan pun begitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, kalau engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba engkau melihat ada hal yang lebih baik dari sumpah itu, maka lakukanlah hal yang lebih baiknya dan tinggalkan sumpah. Ada seseorang karena ada sedikit clash dengan saudaranya, kemudian dia bersumpah, wallahi saya tidak akan pernah ziarah kepadanya. Karena kles sedikit. Wallah demi Allah saya gak pernah menziarahinya. Saya gak akan mau mengunjunginya, menemuinya. Kemudian dia sadar ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Karena kalau seperti itu sama saja dengan memutuskan hubungan silaturahim. Sedangkan memutuskan silaturahim itu tidak baik. Ada sesuatu yang lebih baik baginya. Apa itu? Menyambung silaturahim. Maka yang dia lakukan adalah harus segera menyambung silaturahim. Karena ini jauh lebih baik daripada sumpahnya. Kemudian setelah itu dia gugurkan sumpahnya. Apa kafaratul yamin itu? Beri makan 10 orang miskin. Yang kedua, yang ketiga, kedua, tanpa harus sebut nama, lihat saja telunjuknya kemana. Jangan ada yang menunduk satupun. Nunduk atau tidak nunduk sama saja. Dengan melihat pecinya sudah tahu orangnya. Dua. Jangan pura-pura lihat ke belakang. Sampingnya. Puasa 2 bulan berturut-turut? Lah, abada. Hah? Sampingnya. Yang kedua, masih. Tanpa sebut nama, tunjuk. Hah, belakangnya. Kalau sebut nama, kedengar kemana-mana. Hah? Cepat, waktu kita sedikit. Hah? Membebaskan budak. Kalau tadi yang pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin. Membebaskan budak. Ketiga. Hah? Memberi makan. Iya, memberi makan pakaian sama. Berpuasa 3 hari, bukan 2 bulan. 2 bulan kebanyakan. 2 bulan berturut-turut itu untuk orang yang apa? Kafarah yang lain. Baik. Jadi, kalau ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah, ambil yang lebih baik itu, lakukan yang lebih baik dan tinggalkan apa? Sumpah. Ya. Nah, kemudian berikutnya hadis yang kedua. Qala wa ana Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, araka dha'ifan. Aku lihat kamu ini seorang yang dha'if. Seorang yang lemah. Uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku mencintai dirimu seperti aku mencintai diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala tsnain, jangan sekali-kali kamu memimpin dua orang. Dan jangan sekali-kali kamu mengurusi harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim. Wa anhu, masih dari Abu Dzar, hadis ketiga karena ada kaitannya. Qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni? Suatu ketika sahabat Abu Dzar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, tidakkah engkau menyuruh aku untuk menjadi pemimpin, memimpin sesuatu? Fadharaba biyadihi 'ala mankibi. Kemudian Rasulullah memukul pundaku, kata sahabat Abu Dzar. Tsumma qala, lalu kata Rasulullah, ya Abu Dzar innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, kamu itu dha'if. Anta dha'if. Kamu itu lemah. Wa innaha amanatun. Sementara yang namanya kepemimpinan, menjadi pemimpin adalah amanat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan sesungguhnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, khizyun wa nadama. Banyak orang yang menjadi pemimpin ternyata menyesal. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi siapa yang menjalankannya dengan benar. Wa adda alladhi 'alayhi fiha, dan menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang pertama menyebutkan empat hal. Al-ula, yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, atau inni araka dha'ifan. Sesungguhnya engkau adalah orang yang dhaif, orang yang lemah. Kata-kata ini kalau disampaikan kepada seseorang, apalagi di depan khalayak umum, tentu akan membuatnya kesal. Ada istilah sama dengan membunuh karakter. Ini namanya pembunuhan karakter. Seseorang dibilang di depan khalayak umum, ini dhaif, membunuh karakter. Berat. Banyak yang tidak mau nerima dengan seperti ini. Berat. Tetapi kadangkala kita harus menyebut seseorang seperti itu. Dan ini termasuk amanah ilmiah. Ketika orang yang dimaksud itu memang terbukti dhaif, terbukti lemah, maka kita harus mengatakan innaka dha'if, anta dha'if, kamu lemah. Ada data lengkap, track record jelas bahwa dia seorang yang lemah. Tidak ada leadership, tidak ada kepemimpinan dalam dirinya. Maka sebagai tanggung jawab ilmiah, amanah ilmiah, kita harus katakan bahwa kamu dha'if, anta dha'if. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, araka dha'ifan, kulihat kamu itu seorang yang dha'if. Abu Dzar marah? Tidak. Abu Dzar tidak marah. Walaupun berat terasa olehnya, jelas. Tapi kalau memang terbukti dha'if, masa mau dikatakan qawi? Anta qawi. Sementara dia dha'if, tidak amanah ilmiah, tidak ada tanggung jawab. Orang yang lemah harus kita katakan lemah, orang yang kuat harus kita katakan kuat, anta qawi. Orang yang lemah dikatakan kuat, zalim kita, dusta kita. Orang yang lemah katakan lemah, orang yang kuat katakan kuat, anta qawi, anta dhaif. Ini yang pertama. Jadi kalau begitu, jika ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya anta dhaif, berarti dosa? Tidak, tidak berdosa. La haraj, kata Syekh Ibn Uthaymin. La haraj, tidak sama sekali mengandung dosa. Kalau ada seseorang berkata kepada saudaranya bahwa dalam dirimu ada ini enggak dosa. Karena tujuannya adalah nasihat. Memberikan apa? Nasihat. Nasihat. Ya. Bukan ta'yir, bukan celaan, tapi nasihat. Cuma memang tidak setiap orang bisa menerima nasihat itu dengan baik. Ya. Tapi itu bukan urusan. Yang pasti, amanah ilmiah. Kalau kita tahu keadaan seseorang itu memang lemah, maka harus kita katakan lemah. Jangan kita katakan kuat, sedikit lemah. Banyak lemahnya, sedikit kuatnya. Jangan. Kalau lemah, lemah. Kalau kuat, kuat. Ya, ini pertama. Nah, Nabi lihat mengatakan, Ya Aba Dzar araka dha'ifan, wahai Abu Dzar, kulihat kamu itu dha'if, lemah. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sungguh aku mencintai dirimu seperti halnya aku mencintai diriku sendiri. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat yang kedua ini seolah menggambarkan bahwa kata-kata Nabi yang pertama kepada sahabat Abu Dzar bahwa engkau adalah lemah, itu kata-kata yang lahir karena kecintaannya kepada sahabat Abu Dzar. Bukan karena benci, bukan karena tidak suka, bukan karena dengki, bukan karena hasad, tapi betul-betul karena cintanya kepada sahabat Abu Dzar. Uhibbu laka, aku mencintai dirimu seperti halnya aku mencintai diriku sendiri. Dan jarang ada orang yang seperti ini, ya kan? Kalau Nabi SAW itu mencintai seseorang sepenuh hati, lahir batin. Beliau mencintai sahabatnya. Sehingga ketika sahabatnya melakukan kesalahan, ditegur, dinasehati. Ini tanda cinta. Bukan tidak suka. Tanda cinta, tanda senang. Ya. Ini Nabi. Kalau kebanyakan kita mencintai seseorang itu karena sebuah kepentingan saja. Ya kan? Ada sesuatu yang ingin kita harapkan sehingga kita mencintainya. Kalau maksud dan tujuannya sudah enggak ada, sudah hilang, ya selesai. Ya. Ada kemanfaatan yang ingin diharapkannya. Kalau kemanfaatannya sudah enggak ada, selesai sampai di situ. Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW mencintai seseorang seperti hanya beliau mencintai dirinya sendiri. Ya. Sehingga beliau berusaha untuk membimbing seseorang itu agar jangan melakukan hal yang salah, jangan melakukan kekeliruan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, jangan sekali-kali engkau memimpin dua orang. Apa maksudnya? Memimpin dua orang saja sudah tidak boleh, apalagi kalau memimpin lebih dari dua orang. Loh, kenapa kok Nabi mengatakan begitu? Karena Nabi tahu bahwa dalam diri sahabat Abu Dzar ada kelemahan. Dalam soal apa? Leadership. Dalam soal kepemimpinan. Kamu gak perlu minta jadi pemimpin. Seperti yang dijelaskan di hadis yang kedua. Ya, di hadis yang kedua, sahabat Abu Dzar meminta, menawarkan diri kepada Nabi SAW. Ala tasta'miluni ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku? Tidakkah engkau memberikan kepercayaan kepadaku untuk memimpin satu urusan? Nabi kemudian menepuk pundaknya. Ya. Menepuk pundaknya. Innaka mar'un dha'if. Kamu seorang yang dha'if, seorang yang lemah. Enggak bisa kamu memegang kepemimpinan. Nah. Jadi kata Nabi, jangan sekali-kali engkau memimpin dua orang. Artinya memimpin dua orang saja tidak boleh, apalagi memimpin lebih dari itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wala tawallayanna mala yatim. Kata Nabi, jangan sekali-kali engkau mengurusi harta anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balig. Sebelum dia balig. Kalau dia sudah balig, ya enggak disebut yatim lagi. Ya. Ini pun sama. Ya. Nabi mengatakan seperti itu karena Nabi tahu kalau dalam memegang sebuah urusan kadang-kadang Abu Dzar tidak kokoh, ya. Artinya Nabi belum mempercayainya secara penuh, dan ini sebenarnya sebagai sebuah kehormatan bagi sahabat Abu Dzar karena ia dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sahabat Abu Dzar memiliki keutamaan yang lain, ya. Keutamaan juga sangat besar. Dan ancamannya sangat keras bagi siapa saja yang mengabaikan, tidak mengurusi harta anak yatim dengan baik. ancamannya sangat berat bagi siapa saja yang memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka pada dasarnya mereka itu sedang memakan api dalam perut-perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam sa'ir, neraka yang menyala-nyala yang panas. Oleh karena itu Nabi mengatakan di hadis yang kedua, innaha amanah. Sungguhnya kepemimpinan ini, kekuasaan ini adalah amanah. Amanah yang besar. Butuh rijal, butuh orang-orang yang kawi, butuh orang-orang yang kuat. Ya, gak sembarangan orang. Karena memimpin sesuatu itu tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Ya. Taib, selesai bab 81, kita masuk bab 82. Babun hathus sultan wal qadi wa ghairihima min wulatil umur ala ittikhadhi wazirin salihin wa tahdhiruhum min qurana'is su' wal qubul minhum. Bab anjuran kepada penguasa atau hakim atau selain dari keduanya, dari waliyul umur, untuk memiliki wazir, menteri-menteri, pendamping-pendamping yang saleh. Dan peringatan kepada mereka agar waspada dari qurana as-su, teman-teman yang jelek, dan menerima mereka. Bab ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang-orang yang ada di sekeliling penguasa itu pengaruhnya sangat besar. Kalau orang-orang yang ada di sekeliling penguasa itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, niscaya dia akan menjalankan kekuasaannya dengan baik. Tetapi kalau yang ada di sekeliling penguasa ini orang-orang yang jelek, maka dia tidak akan baik ketika menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, bab ini adalah hasungan, menghasung sultan, menghasung penguasa, menghasung qadhi, hakim, untuk memiliki pendamping, menteri-menteri yang saleh, yang baik, dan waspada dari pendamping-pendamping orang-orang yang ada di sekelilingnya yang jelek keadaannya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip sebuah ayat di bawah bab ini di Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang berteman. Pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebagiannya dengan sebagian yang lain justru jadi musuh. Justru jadi musuh. Padahal sewaktu di dunia berteman baik, tetapi pada hari kiamat jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pertemanannya akan abadi sampai hari kiamat. Ya. Gak perlu mereka menulis istilah STA, semoga tetap abadi. Karena sudah ada jaminan dari Allah bahwa orang-orang yang bertakwa itu ketika berteman satu sama lainnya, maka pertemanannya itu akan sampai di hari kiamat. Al-akhila itu jamak dari kata khullah. Jamak dari kata khullah. Khullah itu kekasih. Khullah itu kekasih. Beda dengan mahabbah. Ya. Beda dengan mahabbah. atau ahibbah. Ya. Meskipun secara makna sama, tetapi isinya yang berbeda. Nah, substansinya yang berbeda. Nah, maka ada orang yang disebut dengan khalil. Khalil itu artinya kekasih, orang yang tersayang. Kalau misalnya ada seseorang yang menyayangi kita dengan sepenuhnya, maka kita disebut khalil. Ya. Kita disebut khalil. Hanya ada dua manusia yang disebut khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dipanggil dengan Habibullah, kekasih Allah, tapi juga khalilullah. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha attakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasih. Kama takhadha Ibrahima khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya. Bisa saja semua orang disebut Habib. Habib pulan, kekasih pulan, kekasih pulan. Tapi belum tentu disebut Khalil fulan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Abu Khalil. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khalil. Jadi khalil itu adalah ketika ada seseorang mencintai kita ya lahir batin sepenuh hati, itu disebut khalil. Kita yang disebut khalil. Nah. Sudah azan? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.